السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين yang saya hormati. Sebelum kita masuk pada sesi pertanyaan, disebutkan dalam kitab kita yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafiri, Allahumma'allah, bahwa di samping yang pertama, nasihat beliau di masa-masa fitnah berdarah ini, yaitu nasihat untuk bertakwa pada Allah dan untuk tetap sabar bersama penguasa, ada nasihat kedua dari bukunya, yaitu bahwa bala bencana, musibah-musibah, apalagi sampai pertikaian berdarah, sebabnya adalah dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Tidaklah menimpa kalian musibah-musibah kecuali karena sebab tangan-tangan kalian sendiri, dan Allah maafkan sebagian besarnya. Demikian pula dibawakan oleh beliau ayat yang kedua. Kalau tadi dalam surat Syura ayat 30 dan 31, demikian pula dibawakan ayat dalam surat Ar-Ruh ayat 51. Zahara al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah muncul kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah, telah nampak muncul kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab tangan-tangan manusia, agar Allah menimpakan pada mereka beberapa akibat jelek dari perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali. Subhanallah. Bencana yang turun, azab yang turun di dunia ini, ternyata di balik itu ada rahmat. Kata Allah, kejadian-kejadian, kerusakan-kerusakan, semuanya dengan sebab tangan-tangan manusia, yang di daratan maupun yang di lautan, adalah bima kasabat aydin nas liyudhiqa ba'd alladhi amilu, agar mereka merasakan akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, semoga mereka mau kembali. Kalau sadar ini akibat perbuatan mereka, mereka akan sadar dan akan bertaubat. Wa yarji'un, dan akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Fal wajib, maka yang wajib ketika kita melihat musibah-musibah, fitnah-fitnah. Alhamdulillah. Yahdikumullah sayyidakum. Al-wajib at-taubah ila Allah. Maka yang wajib adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istighfar min ad-dunubi wal ma'asi. Beristighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa kita dan kemaksiatan-kemaksiatan kita. Wal 'amal 'ala tahqiqil iman as-sadiq. Hendaklah kita beramal untuk mewujudkan keimanan yang jujur. Wa tauhidul khalis, memurnikan tauhid, hanya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tidak pada yang lain. Liyarfa' Allah 'anna hadzal bala, agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat bencana ini. Agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan negeri ini dari fitnah-fitnah, dari berbagai macam bencana-bencana. Qala ta'ala, Allah berfirman, falaula idja'ahum ba'suna tadarru'u, kalau saja ketika tertimpa musibah-musibah mereka mau tadarru', tunduk kepada Allah, cuma kesal. Walakin qasat qulubuhum, tetapi memang sudah keras hati-hati mereka. Wa zayyana lahum syaitan ma kanu ya'malun, dan kemudian syaitan mengindahkan perbuatan-perbuatan mereka. Lihat ikhwani fid din a'azakum Allah, kaum muslimin yang saya hormati, hukaman wa mahkumin. Kata Allah, kalau saja ketika datang kepada mereka ba'suna, kalau ketika datang kejelekan, fitnah-fitnah, berbagai macam musibah-musibah, kalau saja mereka tadarru, kalau mereka mau tunduk kepada Allah, sujud di hadapan Allah, minta ampun kepada Allah, selamat. Tetapi kata Allah, qasat qulubuhum, tapi memang sudah keras hati mereka. Ditimpa musibah, tetap keras hatinya. Ditimpa fitnah, tetap tidak menyadari kalau itu akibat perbuatan mereka. Ditimpa tragedi-tragedi berdarah, masih tidak merasa kalau itu akibat perbuatan mereka. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau ada ucapan seseorang yang mengaku muslim, tetapi dengan ucapan-ucapan kufur, menyatakan semua agama sama, itu memancing-mancing azab, memanggil-manggil azab. Ya Allah, adablah kami. Ya Allah, adablah kami. Kalau ada sekelompok orang yang menyatakan dengan kalimat-kalimat yang mengerikan, itu adalah perkara yang sungguh memanggil-manggil azab, yang sering kita dengar dari tokoh-tokoh liberal, tokoh-tokoh yang sepertinya muslim tapi isinya selalu mencerca Islam, menjelekkan Islam, memojokkan Islam. Ada yang masih malu-malu, ada yang sudah berani. Yang sudah berani sampai menyatakan bahwasanya Nabi Ibrahim dan Nabi Khidir adalah nabi kriminal. Astagfirullah. Astagfirullah, tubu ilallah. Bertaubatlah kepada Allah sebelum turun azab. Dan tidak hanya di lisan, ditulis dalam buku. Minta di azab, tubu ilallah. Bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian yang lain lagi lancang berani mengucapkan dengan kalimat yang mengerikan, lebih mengerikan dari itu. Menyatakan anjingku akbar di kampus-kampus filsafat. Selamat datang di kampus tak bertuhan. Ini kalimat-kalimat yang sengaja-sengaja menantang Allah Subhanahu wa taala. Seperti tokoh-tokoh komunis dulu yang berkhutbah hanya 6 menit tetapi menggemparkan seluruh agama. Yang marah bukan hanya muslimin, Nasrani, Yahudi, seluruh agama-agama marah padanya. Kenapa? Karena menantang Tuhan. Kalau memang engkau ada wahai Tuhan. Itu menantang adab. Maka kaum muslim yang saya hormati. Zahar al-fasad bil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di daratan dan di lautan adalah karena sebab tangan-tangan manusia. Turunnya musibah-musibah, turunnya bencana-bencana adalah karena sebab perbuatan manusia itu sendiri. Ketika manusia itu bermaksiat, berdosa, sampai mencapai tingkat kekufuran, maka Allah berfirman memperingatkan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada satu fitnah, satu bencana yang gak akan menimpa orang zalim saja di antara kalian. Ketika turun akan merata. Maka perlu kerjasama antara pemerintah dengan para ulama. Perlu kerjasama yang baik al-umara wal-ulama, sebagaimana kerjasama yang baik yang terjadi antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan keluarga Su'ud rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya. Laka saif walana al-fatwa. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, engkau pedangnya, aku fatwanya. Artinya ulama menyampaikan dalil-dalil, oh ini menyimpang, ini berbahaya, akan menarik azab, ini akan menyebabkan turunnya azab, turunnya bencana, akan tercabut rahmat dari negeri tercinta ini, akan tercabut barakah dari negeri tercinta ini kalau dibiarkan, apalagi diresmikan. Kemaksiatan-kemaksiatan, homo, lesbian, apalagi gay, akan turun azab. Hati-hati. Para ulama, para kiai sudah berbicara bahwa ini bertentangan dengan agama. Maka penguasa, engkau yang berkewajiban atau engkaulah yang berhak untuk menghukumi. Karena engkau yang punya pedang. Para ulama hanya punya fatwa. Lihat ikhwan bin azab, betapa indahnya. Kalau terjadi seperti apa terjadi pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ulama hanya menyampaikan ini yang hak, ini yang batil. Ini akan menurunkan barakah, yang ini akan menjadikan bencana di bumi ini. Maka para penguasa yang memegang pedangnya, yang memegang hukumnya, lakas saif walana al-fatwa. Jangan kemudian nasallahu salam al-afiyah, orang-orang yang merasa punya ilmu kemudian jadi penguasa. Main sikat sendiri, main serang sendiri, main berantas sendiri. Terjadi kekacauan lain. Ini kemaksiatan diberantas dengan kemaksiatan. Akhirnya terjadi lagi apa yang diucapkan oleh Al-Hasan Al-Basri, ra'au munkaral fa'ankaru fawaqau fima huwa ankar minhu. Melihat kemunkaran kemudian diingkari, ternyata terjatuh dalam kemunkaran yang lebih besar dari perkara kemaksiatan pada perkara pembunuhan, pertumpahan darah. Nasallallahu alaihi wa sallam. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, perkara-perkara yang akan menurunkan azab, yaitu kekafiran, penentangan terhadap Allah dan Rasulnya, ini harus diperingatkan dan harus kita hentikan dengan kerjasama yang baik antara al-ulama wal-umara, sebagaimana apa yang diputuskan oleh majlis ulama tetangga fatah dengan tegas sesat dan menyesatkan. Mudah-mudahan akan muncul keputusan berikutnya tentang sesatnya jaringan liberal yang selalu mengecek agama, mengacak-acak agama, merusak dengan ucapan-ucapan yang kufur dan sesat. Yang saya khawatir dan kita semua khawatir, ada anak-anak muda yang bodoh kemudian marah, muncul terorisme baru. Yang ini salah, yang memancing terorisnya juga salah. Kedua-duanya salah. Jangan dipancing-pancing. Jangan kemudian mumpung sekarang isunya isu teroris, maka kemudian seenaknya berbicara dengan ucapan kufur, ucapan sesat, ucapan menyimpang, mengejek Islam, mengejek agama, mengejek Quran, mengejek para anbiya. Kalaupun ahlu sunnah sabar, tetap yang kita khawatirkan adalah turunnya azab. Bahar al-fasad bil barri wal bahar bima kasabat aydin nas. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Musibah-musibah yang terjadi, bencana-bencana yang terjadi, bima kasabat aydikum. Falaula id ja'ahum ba'suna tadarru. Kalau saja ketika datang bencana kemudian mereka tunduk pada Allah, selamat. Walakin qasat qulubuhum, tapi sayang sekali keras hati-hati mereka. Bukan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, semakin berani semakin lancang. Ada ucapan Hasan Al-Basri juga tentang musibah, bencana, fitnah dengan munculnya penguasa yang zalim. Di antaranya tokoh yang paling bengisnya ketika itu di zaman beliau adalah Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi, kalau berkhutbah dia menyatakan, aku melihat kepala-kepala yang ranum yang siap saya petik. Setelah berbicara, panggil fulan, fulan, fulan, dipenggal di hadapan umum, ditebas leher. Dan yang meninggal, yang terbunuh tidak hanya rakyat biasa, bahkan beberapa ulama ikut terbunuh. Ini khairin azakumullah, mereka mengeluh kepada para ulama. Di antaranya kepada Al-Hasan Al-Basri. Apa jawaban Al-Hasan Al-Basri? Ayyam fitnat Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dinukil oleh syekh kita ini, Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Dhafir rahimahullah, bahwasanya dia menjawab rahimahullah dengan kalimat, innal hajjaj azabullah falatadfa'u azabullah bi'aidikum. Sesungguhnya munculnya orang seperti Hajjaj adalah azab dari Allah buat kalian karena dosa-dosa kalian. Maka jangan tentang azab Allah dengan tangan-tangan kalian. Walakin alaikum bil istikana wa tadarru', tetapi seharusnya kalian bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun atas dosa-dosa kalian. Fa inna Allah taala yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad aghadnahum bil adzabi famastakanu li rabbihim wa ma yatadarrun. Allah berfirman, ketika kami azab mereka dengan azab, ternyata mereka tidak mau tunduk, ternyata mereka tidak mau sadar, tidak mau minta ampun pada Rabb mereka, kata Allah. Lihat pandangan ulama, penguasa yang zalim itu ada buat kalian. Kira-kira kalau masyarakatnya masyarakat pencuri, mungkinkah pemimpinnya saleh? Pemimpinnya kurang lebih pencuri juga. Artinya cerminan masyarakat. Ini cerminan kalian. Maka barakallahu fikum. Kalau terjadi musibah, mudah-mudahan tidak terjadi, penguasa yang zalim, kejam, sadis seperti Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi, maka ingatlah, itu azab Allah buat kalian. Bertaubatlah pada Allah Ta'ala. Jangan kalian melawan azab dengan kemaksiatan. Melawan azab dengan pelanggaran-pelanggaran berikutnya. Azab turun karena maksiat, dilawan dengan maksiat. Itu bukan menghentikan. Memerangi penguasa, memberontak pada penguasa yang muslim, dosa, maksiat berikutnya. Menghalalkan darah kaum muslimin, maksiat berikutnya. Membuat kekacauan, maksiat berikutnya. Membuat kaum muslimin tidak tenang, maksiat berikutnya. Maka kalau kalian berbuat seperti itu, artinya kalian tidak bertaubat, malah menambah kemaksiatan di atas kemaksiatan, menambah kedoliman kalian di atas kedoliman. Semestinya tadarra'u, minta ampun pada Allah, istighfar. Ini qulina a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka nasihat berikutnya dari beliau adalah as-sabru ala jawril kuf. As-sabru ala jawr al-hukam. Sabar menghadapi kedzaliman-kedzaliman penguasa kalau terjadi. Karena itu adalah azab yang Allah timpakan pada kita karena dosa-dosa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah wa rahmah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi manfaat buat kita semuanya di dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik wal hidayah, memberikan bimbingan agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat, selamat di dunia dari kesesatan, selamat di akhirat dari azab. Amin wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Nasikom, nasakom kali ya, bukan nasikom. Nah, Nasional Agama Komunis akan menghancurkan umat Islam Indonesia. Bagaimana bila terjadi konflik seperti di Suriah, Yaman? Bila kita melawan, kita tidak punya kekuatan. Kalau kita mengusia, bahkan kita tidak makin cerpulah tiga negara. Banyak sekali pertanyaannya. Khamilina azakumullah. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tetapi kalau terjadi, kita harus tetap bersama para penguasa dan para ulama. Sabar bersama para penguasa yang muslim dan para ulama. Artinya kita meminta bimbingan mereka, para ulama, dan kemudian kepada pemerintah. Bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap-sikap saudara kita atau terhadap saudara kita yang memiliki pemahaman khawarij, hizbi, yang sudah sering diberi nasihat tapi tetap ngeyel? Apakah nasihat itu ada batasnya? Khamilina azakumullah. Yang namanya nasihat sesungguhnya enggak ada batasnya. Tetapi yang jadi masalah adalah kita harus lebih mementingkan diri kita sendiri. Alaikum anfusakum. La yadurrukum man dhalla idza hadaytum. Kalian harus mementingkan diri kalian sendiri. Tidak merugikan kamu mereka yang sesat kalau kalian tetap di atas hidayah. Artinya selama itu tidak mengorbankan dirimu, teruskan upaya-upaya tadi. Tetapi kalau dikhawatirkan justru kamu yang terfitnah, jangan. Jauhi. Tinggalkan mereka. Kita sudah menyampaikan. Kalaupun mau menasihati, nasihat secara umum. Dalam buku, dalam majalah, dalam tulisan, dalam ceramah, dalam kajian, mudah-mudahan mereka dengar. Tidak harus kemudian ketemu, assalamualaikum, kaif halak, dan seterusnya. Jangan-jangan mereka memberikan syubhatnya, kamu tidak bisa menjawab. Maka hati-hati, jangan sampai kamu ingin memberikan sesuatu pada orang lain, ternyata justru engkau yang disesatkan oleh orang lain. Maka para ulama menganjurkan untuk mengatakan ilqi kalimatak wamshi, sampaikan hujahmu, sampaikan dalilmu, jalan. Mereka nerima, alhamdulillah. Enggak nerima, urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau diajak berdebat atau diajak berbagai macam jidal, apalagi tukar pikiran. Bilang enggak mau tukar. Ngapain tukar pikiran? Siapa Taliban itu? Taliban di Afghanistan. Kalau tidak salah mereka adalah orang-orang yang dijuluki atau dikatakan kuburi, yang biasa memuliakan kuburan dan sebagainya. Muslimin. Apakah benar ada sholat sunnah setelah sholat asar? Pernah dengar? Qanimna azakumullah, ada bahkan diriwayatkan dalam riwayat yang sahih ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat 2 rakaat setelah asar di rumahku. Berarti selalu setiap asar? Ya enggak lah. Karena Nabi di tempat Aisyah berapa hari sekali? Hah? 9 hari sekali. Jangan dikira kemudian berarti tiap habis asar ada salat, enggak. Itu pun dengan syarat yang dibawakan oleh Syekh Al-Albani. Kata Syekh Al-Albani, larangan salat ba'dal asr itu adalah ketika menjelang terbenam. Sebab hadis yang tadi, Rasulullah SAW salat ba'dal asr di rumahku, dikatakan wasyamsu murtadhi'ah, matahari masih tinggi. Matahari masih tinggi. Artinya kalau matahari sudah turun hampir terbenamnya, dilarang. Dikhawatirkan akan terjadi tasyabbuh, keserupaan dengan para penyembah matahari. Menyembah matahari ketika terbit dan menyembah matahari ketika terbenam. Wallahu ta'ala a'lam. Kami mohon nasihat antum bagi syabab di masa kami baru-baru awal mengaji agar semangat menuntut ilmu dan tidak terjerumus dalam pemahaman yang menyimpang. Nah, wasiat yang paling penting adalah untuk tetap berjalan bersama para ulama kibar. Dan kalau kalian tidak bisa langsung bersama para ulama kibar, kenalah kalian tetap bersama para ustadz-ustadz yang bersama ulama kibar. Dan terus talabul ilm, mencari ilmu. Mudah-mudahan dengan itu kita akan selamat, karena kita terbimbing dengan ilmu yang dibawa oleh para ulama tersebut. Bismillah, Ustaz mau tanya, bagaimana seorang yang berilmu namun kemudian menyimpang, kemudian rujuk, bolehkah kita langsung mengambil ilmu daripadanya? Wallahualam. Kalau memang ada alim, orang yang berilmu yang tidak seperti ini, lebih selamat. Sebab dikhawatirkan masih ada sisa-sisa syubhat yang ada pada dia, atau dikhawatirkan apa yang sebagainya dia sudah taubat, ada yang sebagainya dia menganggap bahwa itu benar, sehingga akan disampaikan pada suatu saat. Sehingga hendaklah melihat siapa yang kalian ambil ilmunya. Anzuru amman ta'khuduna dinakum, lihatlah siapa orang-orang yang kalian jadikan guru untuk kalian ambil ilmu. Karena ilmu yang sedang kita pelajari, ilmu agama, itu adalah agama itu sendiri, ilmu di, tidak main-main. Sehingga kalau sejarahnya begitu, menyimpang balik, menyimpang balik, kita ragu-ragu, kita cari yang lebih baik. Tentunya kalau memang ada yang lebih selamat, ngapain kita ambil dari orang yang baru taubat kemarin. Assalamualaikum. Ya. Afwan, barakallahu fikum.